Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bismillah ta'ala wa bi'awni. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, dengan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Masih dalam bab taubah, dalam penjelasan hadis dari Zir bin Hubaysh yang mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada pemberani yang berani membaca Al-Batal? Manil Batal? Hah? Yallah, bismillah. Kum yal batal. As'aluhu al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'ibi wal-bawl. Kana ya'muruna walayaliyahunna kunna ma'a rasulillah. Min sawti. Qala al-A'rabi. Fama zala yuhadithuna fama maftuhan litaubah, la yughlaqu, ahsan, jazakallah khair, barakallahu fik wa fi hifzik. Baik, terakhir sampai pada ucapan atau penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait masalah untuk kita membenci dan tidak suka kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang kafir, tidak menjadikan mereka sebagai aulia, teman dekat, apalagi teman yang akrab, sahabat. La, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, teman-teman yang dekat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, man kana aduwa lillah wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikal fa innallaha aduun lil kafirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai musuh bagi orang-orang kafir. Fabarakallahu fikum, maka beliau mengingatkan wajibul muslim, kewajiban bagi seorang muslim untuk membenci, tidak suka kepada orang kufar, dan memahami, mengetahui, serta menyadari bahwa mereka adalah a'da, musuh. Mahma abdau minas sadaqah, bagaimanapun mereka menunjukkan rasa kasih sayangnya, perhatiannya, loyalitasnya, wal mawaddah, wal mahabbah, rasa cintanya, rasa kasih sayangnya, menunjukkan bahwa mereka itu cinta, seakan-akan tidak ada permasalahan di antara kita. Kita ini sama-sama manusia, kita ini harus hidup rukun. Memang Islam mengajarkan seperti itu. Tapi ingat, Islam punya batasan-batasan. Tidak boleh kita mengganggu seorang tetangga yang kafir. Tidak boleh. Mengganggu tetangga secara umum haram, membuat mereka terganggu. Kebisingan kita, keramaian kita, mungkin parkir, naruh motor atau mobil, mengganggu tetangga kita, dosa. Itu umum, siapapun tetangga kita, muslim ataupun kafir, tidak boleh kita mengganggu mereka. Islam punya batasan-batasan. Nah, ada batasan-batasannya. Kalau sudah urusannya prinsip, masalahnya akidah, maka tidak ada lagi yang namanya loyalitas, tidak lagi namanya toleransi. Nah, tidak lagi namanya toleransi, memaklumi tetangga kita, saling mengunjungi, nah, saling memberi hadiah. Rasul mengatakan tahadu, tahabu, saling memberi hadiah akan menimbulkan saling apa? Mencintai. Hilangkan yang seperti ini. Batasan-batasannya enggak melebihi ini. Karena kalau kita saling memberi akan membuat kita apa? Saling mencintai. Jangan kita lakukan hal yang demikian. Dan yang Anda sampaikan, terkadang mereka ketika Id tanpa ada rasa malu dan beban, mereka mendatangi tetangga-tetangga yang muslim. Ini nyata Anda sampaikan, bukan cuma perkiraan. Keliling mereka dengan berdandan, memang Id, seakan-akan mereka juga merasakan lebaran, merasakan gembira. Mendatangi kaum muslimin, berziarah, selamat hari raya ya, Idul Fitri, semoga amalan kalian diterima. Kafir. Kira-kira bagaimana kalau seorang muslim yang gak faham, tidak memiliki bekal akidah, yang mengedepankan atifiyah, perasaannya. Gak enak tetangga, gak pantas masa seperti ini. Kita kan orang muslim, memberikan akhlak, mencontohkan akhlak yang baik, memberikan adab yang bagus. Masa seperti ini atifiyah. Karena apa? Tidak dibangun di atas ilmu. Dan banyak yang kemudian gak jarang yang kemudian membukakan pintu dan menyilahkan untuk, mempersilahkan untuk apa? Duduk bertamu. Kasihan. Kira-kira gimana perasaannya seperti ini? Nah. Fabarakallahu fikum. Maka mereka lan yataqarrabu ilaik illa limaslahati anfusihim. Mereka itu tidak lain itu ada punya tujuan. Sebagaimana Anda sampaikan. Tujuan terbesar adalah apa? Ingin merusak iman, akidah orang tersebut. Adanya toleransi, enggak enak. Sehingga ketika nanti ketika idnya mereka, kaum muslimin akan membalas. Dia itu sudah datang ke kita, masa kita enggak membalas? Atau dipersilahkan, silakan main, silakan. Nah, dipersilahkan. Nah, nuasil. Kita lanjutkan. Allahu Akbar. Naam. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mereka berusaha mendekat kepada kita dengan memiliki maslahah. Kembalinya kepada siapa? Mereka sendiri. Nah. Oleh karenanya barakallahu fik, mereka terus berusaha menempuh bagaimana caranya bisa menarik hati seorang muslim, hati seorang mukmin untuk keluar dari keislaman. Tujuan mereka semua sama. Dengan berbagai macam cara. Kalau misalkan di rumah sakit, contoh, dengan pelayanan yang luar biasa, kita bisa mungkin yang pernah urusan dengan rumah sakit mungkin tahu bagaimana pelayanan rumah sakit yang Kristen, artinya yang bukan Muslim, rumah sakit Baptis atau apalah namanya, dengan rumah sakit yang Muslim berbeda pelayanannya. Mereka betul-betul luar biasa dalam menangani dan dalam artinya berbicara, komunikasinya pun baik. Nah, dan tidak tertinggal, tidak jarang mereka kan biasanya kalau di kamar itu ada lemari ya untuk naruh barang apa. Itu mereka taruh buku-buku mereka. Injil menurut mereka kah atau apa. Agar apa kadang orang mungkin penasaran buka. Penasaran dulu. Dibuka dulu apa sih. Supaya pernik nyantol. Penasaran itu terus. Iya ya kok begini ya. Gitu. Nah. Ya subhanallah. Maka barakallahu fiik. Kita semua, ayuhal ikhwah, ayuhatullab, najid, wa najitahid, semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita berusaha semangat belajar, terlebih mempelajari akidah. Kita betul-betul kuasai, kita kuatkan akidah kita dengan ilmu yang kita pelajari. Dan kita berusaha menyampaikan kepada masyarakat supaya apa? Akidah mereka pun juga kuat dan kokoh. Tidak mudah tertipu dengan gaya bicara mereka, tidak mudah goyang dengan iming-iming mereka, dengan rayuan-rayuan mereka, dengan pemberian-pemberian mereka, supaya enggak gampang lepas dari keislaman. Semangat belajar. Insyaallah nanti kemudian kita dakwahkan, kita sampaikan kepada masyarakat agar apa? Mereka betul-betul paham akidah yang benar bagaimana. Nah, kata beliau rahimahullah, kullu kafir fa innallaha aduun lahu. Seluruh kafir itu musuh bagi Allah dan kita semua. Walihada yajibu alaika an takraha min qalbik. Oleh karena ini wajib bagimu untuk membenci dari hatimu setiap yang kafir, mahma kana jinsuhu wa mahma kana taqarrubuhu ilaik, bagaimanapun jinsiahnya dia atau orangnya, bagaimana fisiknya atau bagaimana pendekatan dia, bagaimana sedekat dia, dia berusaha mendekat kepada kita. Fa'lam annahu aduun aduuk, maka ketahuilah bahwa dia adalah musuhmu. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Idzan na'khudh min hadhihi qa'idah. Kalau begitu, kita mengambil dari sini satu kaidah. As-salaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat kaidah tersebut, ala wa hiya al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Fabarakallahu fikum. Sekali lagi, masing-masing kita introspeksi diri. Siapa sih orang-orang yang kita cintai? Siapa sih orang-orang yang menjadi idola kita? Masing-masingnya melihat. Nah, jangan sampai wal'iyadzubillah masih ada orang-orang kafir, orang-orang yang fasik yang menjadi idola kita. Karena masih tidak banyak kaum muslimin yang masih apa, suka mengidolakan orang-orang kafir, terlebih pemain-pemain bola misalkan. Favorit, betul-betul mengidolakan figur pemain bola tersebut atau pemain basket kah atau apapun. Nah, wal'iyadzubillah, ingat, al-mar'u ma'a man ahabba. Fa'alaika ya akhi, kata beliau rahimahullah, maka wajib atasmu wahai saudaraku, tashuddu qalbak ala mahabbatillah wa rasulih, untuk menguatkan hatimu dalam mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai khulafa'ur rasyidin wa ashabihi al-kiram dan para sahabatnya yang mulia, wa a'immatil huda min ba'dihim litakuna ma'ahum, agar kita nanti bersama mereka. Kita harus kuatkan dalam hati kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai para sahabah, khulafaur rasyidin, para sahabah, para a'immah. Tumbuhkan ini, kuatkan hati kita betul-betul mencintai mereka. Dan jangan lupa kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Allah, Rasul, para khulafaur rasyidin, ashabu dan a'immah. Tanamkan kepada mereka. Nah, supaya mereka betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mereka betul-betul cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Supaya mereka benar-benar cinta kepada khulafa'ur rasyidin, cinta kepada para sahabah, cinta kepada para ulama, para imam. Kalau anak-anak sudah cinta, mereka akan berusaha meniru dan mencontoh bagaimana kehidupan mereka. Gimana sih hidupnya Rasul itu? Bagaimana sih caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana? Berusaha untuk mencontoh para khulafa, para sahabah, para ulama. Bacakan kisah-kisah mereka. Kenalkan kepada anak-anak bagaimana figur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana figur seorang para sahabat, khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan para sahabat yang lainnya. Kenalkan. Bacakan kisah-kisah mereka. Nah, maka jangan malah kita memberikan kisah-kisah yang enggak jelas kepada anak-anak, terlebih di masa-masa mereka masa pertumbuhan, masa-masa emas bagi anak-anak. Nah, jangan sekali-kali menceritakan kepada mereka kisah-kisah yang enggak nyata, kisah-kisah khayal, dongeng mau tidur kah, dongeng lagi santai kah, yang enggak masuk akal, yang enggak ada. Kisah kepada para sahabat, bagaimana Abdullah bin Zubair, keberanian beliau, bagaimana Abu Bakar, kejujurannya, sehingga anak berusaha mencontoh untuk menjadi seperti bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam kejujurannya, semangatnya dalam ibadah dan seterusnya. Umar ibn Khattab, Utsman, bagaimana sifat malunya Utsman radhiyallahu anhu, sampai malaikat pun malu kepada Utsman karena sifatnya yang luar biasa. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya, bagaimana Abu Hurairah semangat dalam mencari hadis, perjuangannya beliau mendapatkan ilmu dari Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjadi khadim yang membantu Nabi alaihi salatu wasallam menyiapkan kebutuhan beliau sehari-harinya, sampai ibu rela untuk memberikan, menitipkan Anas bin Malik kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ceritakan hal-hal seperti ini kepada anak kita sehingga mereka betul-betul tahu dan cinta kepada Rasul alaihi salatu wasallam, sebelum itu kepada Allah subhanahu wa taala yang pertama, menanamkan kepada anak-anak kita bagaimana kebesaran dan keesaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa taala, bagaimana Allah subhanahu wa taala kalau murka kepada hambanya, sehingga si anak betul-betul tahu siapa Rabbul Alamin ini siapa, sehingga apa, mereka mendapatkan biiznillah, mendapatkan gelar khasyah, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama, orang-orang yang kenal takut kepada Allah karena ilmu, takut kepada sesuatu tapi dilandasi ilmu. Kenapa takut kepada Allah? Allah itu azabnya luar biasa pedih dan perih, Allah siksanya sangat besar, Allah rahmatnya luar biasa, kita malu kepada Allah. Sehingga anak ketika terjatuh dalam kesalahan mudah mengingatkan, kamu gak takut sama Allah, Allah sudah ngasih kamu sekian kenikmatan, ini pakaian siapa yang ngasih, mata kamu bisa melihat siapa yang memberi mata, telinga bisa mendengar siapa yang memberi kamu telinga, masa kamu mau berdusta, masa kamu mau malas sholat, masa kamu mau main terus gak belajar, gak malu sama Allah, ditanamkan. Tabarakallahu fikum, tashudd qalbaka ala mahabbatillah, kuatkan hatimu untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, para khulafaur rasyidin, para sahabat, para immatul huda, agar kita bisa bersama mereka insyaallah yaumul di jannah nanti di akhirat. Kata beliau rahimahullah, nas'alullah an yuhaqqiqa lana dzalik bimannihi wa karamihi, wallahul muwaffiq. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan itu kepada kita dengan nikmatnya dan karamnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi taufik. Fabarakallahu fikum. Maka dengan ini walhamdulillah selesailah hadis Zir bin Hubais dari sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قاتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل أن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت تختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبض فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها. نعم حديث معروف yang sudah sering kita dengar tentang kisah seorang yang membunuh 100 jiwa. Insyaallah taala terjemahan dan fawaid yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Naktafi bihadza ila huna. Waffaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.